Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang makna albir wa taqwa. Definisi albirru dan juga definisi at-taqwa. Telah kita kaji bersama dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya kata albirru, kebajikan, itu adalah sebuah kalimat yang menghimpun segenap macam-macam kebaikan dan kesempurnaan dan segala yang diinginkan oleh seorang hamba. Maka lawannya adalah al-ismu. Kalau al-birru adalah kalimat yang menghimpun seluruh macam-macam kebajikan, kesempurnaan, segala yang diciptakan dari seorang hamba, maka sebaliknya al-ismu adalah kalimat yang menghimpun segala kejelekan-kejelekan, aib-aib yang dengannya seorang hamba itu tercela. Seorang hamba akan tercela karenanya, karena menghiasi dirinya dengan al-ismu. Fa yadkhulu fi musammal birri al-imanu wa ajza'uhu adh-dhahiratu wal batinatu. Maka masuk dalam makna albir, masuk dalam cakupan makna albir adalah iman, kemudian bagian-bagian iman, artinya cabang-cabang keimanan yang zahir maupun yang batin. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u minal iman. Iman itu ada 73 lebih cabang. Yang paling tinggi dari tingkatan keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah. Yang paling rendahnya dari tingkatan keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Maka amal soleh termasuk iman. Baik amal yang zahir maupun amal yang batin. Amal yang zahir, salat, zakat, haji, dan lain sebagainya, bersedekah. Amal yang batin, tawakal, rasa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah. Kemudian khauf, rasa takut kepada Allah. Maka ini termasuk amal-amal batin. Maka iman dan bagian-bagiannya yang zahir maupun yang batin, ini masuk dalam definisi atau masuk dalam makna albir. Wala raiba anna taqwa juz'u hadzal makna. Maka tidak ada keraguan bahwasanya takwa merupakan bagian dari makna ini. Karena amal saleh yang itu merupakan keimanan, itu merupakan amalan ketakwaan kepada Allah. Wa aktsaru ma yu'abbiru an biril qalbi. Dan yang paling sering diungkapkan dengan istilah birul qalbi. yaitu kebajikan hati, kesalehan hati. Wa huwa wujudu ta'mil imani bihi wa halawatihi. Apa yang dimaksud dengan birrul qalb, kebajikan hati, yaitu adanya rasa iman dan kelezatan iman, adanya apa manisnya keimanan badannya dan juga kelezatan iman dalam hati. Apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Yang dimaksud dengan halawatul iman ketika seorang melakukan amal ketaatan, amal saleh, dia merasakan kenikmatan, ketenangan, kelapangan dalam menjalankan amal ketaatan tersebut. Tidak terasa ada beban pada dirinya, tidak terasa ada sesuatu yang memberatkan pada dirinya. Itulah yang dimaksud diistilahkan dengan halawatul iman. Orang ketika merasakan halawatul iman, maka dalam menjalankan amal saleh dia jalankan dengan penuh senang hati, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kesenangan. Seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk pandangan kedua mataku itu dalam sholat. Sama disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah melakukan qiyamul lail sampai pecah-pecah telapak kaki beliau sampai bengkak. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud pernah menjadi makmum Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sholatul lail, maka Rasulullah waktu itu membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa. Dikira oleh Ibnu Mas'ud paling sudah selesai Al-Baqarah, paling sampai Al-Baqarah selesai. Ternyata dilanjut An-Nisa, harusnya Ali Imran dulu, An-Nisa. Mungkin An-Nisa selesai ini sudah satu rakaat. Ternyata dilanjut Ali Imran, baru setelah itu ruku. Satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan satu rakaat. Sampai Ibnu Mas'ud menyatakan, sampai aku pernah apa punya keinginan jelek. Kemudian ditanyakan, apa yang Anda maksud dengan keinginan jelek? Aku ingin apa mutus dari sholat. Dalam satu penjelasan, aku sampai ingin duduk waktu itu, karena sudah keju kan kakinya. Satu rakaat. Ini makna seorang itu merasakan halawatul iman. Dia nyaman dalam ibadahnya. Seorang ketika dia selesai menjalankan sholat duhur, hatinya rindu menanti-nanti. Kapan ya? Segera sholat asar. Selesai sholat asar, hatinya rindu menanti-nanti. Kapan sholat maghrib? Selesai sholat maghrib, hatinya rindu menanti-nanti. Kapan sholat isya? Selesai sholat isya, hatinya rindu menanti-nanti. Kapan sholat subuh? Selesai sholat subuh, hatinya menanti-nanti kapan sholat duhur. Ini ciri-ciri orang yang merasakan lidatul iman, halawatul iman. Dia rindu dengan amal ketaatan, dia rindu dengan amal ibadah, hatinya tenang, nyaman, bahkan senang, penuh dengan kegembiraan ketika menjalankan amal ketaatan, menjalankan amal saleh. Itu orang yang merasakan halawatul iman. Beda dengan orang yang tidak pernah merasakan manisnya iman. Maka sesak jiwanya ketika menjalankan amal ketaatan atau amal soleh. Biasa enggak pernah sholat di masjid, begitu ada tamu yang dia alhamdulillah rajin berjamaah. Maaf pak, saya tak sholat berjamaah dulu, kan dia sungkan. Yang biasanya sholat di rumah terasa sesak mau melangkahkan kakinya menuju masjid karena sungkan dengan tamunya, karena gak merasakan halawatul iman, gak merasakan lezatnya iman. Atau terhalangi dengan beragam aktivitasnya, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban yang Allah bebankan pada dirinya. Mau datang berjamaah di masjid, masih sibuk bekerja. Datang waktu salat asar, belum selesai urusan kerjanya. Datang panggilan maghrib, itu ada nyanyian kan itu, karena aku masih dalam perjalanan, pulang kerjanya pulangnya sore. Datang adzan isya, tubuhnya sudah lelah. Datang panggilan salat subuh, katanya aku lelap dalam tidur. Enggak sempat katanya, ya Tuhan, untuk membaca firman-Mu. Enggak sempat untuk apa sujud kepada-Mu, diakui. Kenapa? Tersibukkan dengan dunianya. Ya itu mungkin sampai ada yang nyanyi kayak gitu, mungkin itu fakta kan. Artinya banyak yang demikian itu. Sampai pengaman-pengaman itu ya gitu, nyanyi di jalan-jalan. Tapi ucapan mereka tidak sampai tembus ke dalam hatinya. Ya benar, apa menyatakan apa seperti penyesalan kan gitu, semacam taubat kan. Tapi apa, mereka juga nggak pernah sholat, nggak pernah berjamaah. Kayak orang-orang Khawarij, yaqra'un al-Quran, wala yatajawazuna hanajirahum. Namun mereka membaca Al-Quran itu enggak sampai tembus atau melewati tenggorokan mereka ke dalam hati mereka. Makna-makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh hati-hati mereka yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Enggak bisa merasakan ta'mul iman dalam hatinya, halawatul iman dalam hatinya. وَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ تُمَعْنِنَاتِهِ وَسَلَامَتِهِ وَانْسِرَاحِهِ وَكُوَّتِهِ. Dan juga apa yang menjadi konsekuensi keharusan dari hal itu, ketika seorang itu merasakan lezatnya iman, manisnya iman, maka dia akan mendapati ketenangan dalam jiwanya, keselamatan hatinya, kelapangan jiwanya, kekuatan hatinya. Dia akan memiliki hati yang kuat. Wafarahuhu bil iman, dia gembira dengan keimanannya. Seorang yang bergembira dengan keimanannya berarti dia bergembira dengan segenap amal-amal ketaatan, amal saleh yang dia jalankan. Fainalil iman farhatan wa halawatan wa liddatan fil qalbi, karena keimanan itu memiliki kegembiraan. Memiliki rasa manis dan kelezatan dalam hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman aw naqisuhu. Maka siapa yang tidak mendapatkan kegembiraan dengan keimanannya. Orang yang tidak merasakan manis dan lezatnya iman dalam hatinya, maka itu ima orang yang kehilangan keimanan. Atau minimalnya kurang keimanannya. Orang yang tidak pernah merasakan manisnya keimanan dalam hatinya, lezatnya keimanan dalam hatinya, maka mungkin dia sudah kehilangan iman. Atau mungkin imannya itu sudah sangat berkurang, sangat minim. Tidak pernah merasakan kegembiraan dengan amal saleh, dengan amal ketaatan dalam hatinya. Tidak pernah merasakan kelezatan amal ketaatan, amal saleh dalam hatinya. Wa huwa minal qismi alladziina qala Allah azza wa jalla fihim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Maka dia termasuk kelompok orang-orang yang Allah Jalla wa'az menyatakan tentang mereka, berkata orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, Al-A'rab, amanna, kami beriman. Mengklaim dirinya telah layak menyandang keimanan. Katakan, wahai Muhammad, pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, dalam arti kalian belum pantas untuk dikatakan sebagai hamba yang mukmin. Akan tetapi katakanlah oleh kalian, aslamna, kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Belum merasakan lezat dan manisnya iman. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Orang-orang yang dikatakan enggak boleh menyatakan kami beriman, tapi disuruh kami telah berislam. Fahaula ala as-sahil kaulain, maka mereka menurut dua pendapat yang paling sahih, muslimuna ghairu munafikin walaisu bimu'minin, mereka adalah kaum muslimun, bukan orang-orang munafik, namun mereka belum sampai tingkatan sebagai kaum mukminin, orang yang layak untuk menyatakan sebagai kami sebagai mukmin, orang yang beriman. Kenapa? Idlam yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan itu belum masuk ke dalam relung-relung hati mereka. Fayubashshiruha haqiqatan, secara hakiki iman itu belum menyentuhnya, belum menyentuh hati-hati mereka. Yang disebutkan dalam Al-Hujurat ayat yang ke-14. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Di situ Allah menghambarkan tentang klaim orang-orang Arab, orang-orang yang mereka itu masuk ke dalam Islam di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka masuk Islam namun tidak di atas ilmu. Mereka belum menegakkan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam keislaman mereka. Belum merealisasikan konsekuensi dari keimanan. Namun mereka dengan itu sudah menyatakan kami beriman, amanna. Artinya kami telah beriman dengan keimanan yang sempurna, yang memenuhi seluruh konsekuensi dari pernyataan kami beriman. Padahal hakikatnya belum demikian. Maka Allah memerintahkan pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membalas pernyataan mereka. Kullam tu'minu, katakan, jangan kalian mengklaim diri-diri kalian telah mencapai tingkatan iman secara zahir maupun secara batin dan secara sempurna. Jangan kalian mengaku demikian. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami telah berislam. Artinya kami telah masuk ke dalam Islam. Jangan menyatakan kami mukmin, kami telah beriman. Cukup dengan itu. Kenapa tidak boleh mengaku amanna? Karena kata Allah, lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk, belum menembus ke dalam relung-relung hati kalian. Karena kalian belum merasakan nikmat dan lezatnya keimanan. Mungkin kalian beriman, kalian masuk Islam, berarti dia sudah beriman juga dengan keislamannya. Mungkin kalian beriman itu karena faktor takut mungkin. Mungkin bisa jadi demikian. Ketika ditaklukkan kota Makkah misalnya. Akhirnya karena ada perasaan takut mungkin masuk Islam. Atau karena adanya harapan tertentu mau masuk Islam. Atau karena alasan-alasan yang semisal itu. Yang menjadi sebab mereka itu mau beriman. Sehingga hakikat keimanan yang sesungguhnya itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Allah menyatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika mereka mengaku amanna, di saat itu hakikat keimanan itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Dari sisi amalan dan lain sebagainya. Itu waktu mereka menyatakan demikian. Adapun setelah berselang beberapa waktu tentunya mereka menjadi para sahabat yang mulia. Allah anugerahkan kepada mereka keimanan yang hakiki. Sehingga di antara mereka ada yang berjihad di jalan Allah bersama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka mereka setelah itu baru layak untuk dikatakan sebagai kaum mukminin, bahkan menjadi manusia-manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun di saat menyatakan klaimnya amanna, dikatakan belum pantas. Kenapa? Kewajiban-kewajiban iman itu belum mereka tunaikan. Mereka baru sekedar telah masuk Islam. Itu mungkin ada faktor karena takut, ada karena mengharap sesuatu dan lain sebagainya. Karena belum didasari basirah, ilmu yang kuat. Sehingga di antara para sahabat ketika awal-awal masuk Islam, pindah dari kekufuran, kesirikan menuju Islam dalam perang Hunain kan, ada yang menyatakan ij'al lana data anwat, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon gantungan sebagaimana mereka kaum musyrikun juga memiliki pohon gantungan. Kenapa? Belum kokoh apa istilahnya hukum-hukum atau pengetahuan tentang Islam pada diri mereka ketika baru keluar dari kesyirikan. Sehingga dikatakan cukup kalian menyatakan aslamna, kami berislam. Kenapa? Kelezatan iman itu belum dirasakan oleh hati-hati mereka. Wa qad jama Allah khisalal birri fi qawlihi ta'ala. Maka sungguh Allah telah kumpulkan perangai-perangai kebajikan dalam firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah hakikat kebajikan itu kalau kalian palingkan, kalian arahkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat. Akan tetapi albirru, kebajikan adalah kebajikan orang yang mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani para nabi, dan mau bersedekah dengan hartanya yang dia cintai kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada musafir yang kehabisan bekal, kepada orang-orang yang meminta-minta karena kekurangan yang ada pada mereka, dan juga sedekah yang diberikan kepada orang-orang dari kalangan budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dan kebajikan adalah orang yang mau menegakkan salat, mau membayar zakat, mau menunaikan janji yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang bersabar di atas kefakiran, kemelaratan, bersabar di atas penderitaan, sakit, tertimpa musibah dan semisalnya, dan bersabar ketika berada di medan perang. Merekalah orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Baru boleh mengklaim dirinya beriman kalau dia beriman kepada Allah dengan rincian-rinciannya, mengimani hari akhir, mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani para nabi. Kemudian dalam keimanan dan keislamannya, dia bersedekah dengan harta yang dia cintai untuk mustahikun, kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang yang meminta-minta karena kefakiran mereka, atau memberikan sedekahnya kepada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Orang yang menegakkan sholat, dikatakan iqamatus sholat, kalau orang itu dalam menegakkan sholatnya, dia memenuhi syarat-syaratnya. Menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Memenuhi kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah dalam sholatnya, dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan penuh kekhudu'an. Itu makna iqamatus sholat. Beda dengan ada usulah mengerjakan sholat. Orang mengerjakan sholat sekedar menunaikan kewajiban. Tidak khusyuk kadang dalam sholatnya. Kadang sebagian kewajiban-kewajiban tidak disempurnakan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Hanya sekedar menjalankan rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Ini sekedar menjalankan sholat. Beda dengan makna menegakkan sholat. Menegakkan sholat, sholat yang memenuhi syarat-syaratnya, disempurnakan rukun-rukunnya, disempurnakan dengan kewajiban-kewajibannya, dipenuhi dengan sunnah-sunnah dalam sholatnya, dilakukan dengan penuh khusyuk, dilakukan dengan penuh kekhudu'an. Kemudian memenuhi janji, dia sabar dalam kemelaratan, dia sabar dalam ujian, penderitaan, sakit, musibah, dan semisalnya, dia sabar ketika berada dalam medan peperangan. Itulah orang-orang yang jujur. Itulah orang-orang yang beriman. Merekalah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Jalla wa'ala. Karena sekian perangai keimanan ini benar-benar terwujud pada dirinya, terrealisasikan pada dirinya. Fa'ahbara subhanahu annal birra huwal iman. Maka di sini Allah Jalla wa Asma khabarkan bahwasanya definisi albir huwal imanu billah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bir itu adalah keimanan seorang hamba kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan keimanan dia dengan hari akhir. Hadhihi hiya usulul iman al-khams allati la qiwama lil iman illa biha. Ini adalah rukun iman yang lima, yang iman itu tidak akan tegak kecuali dengan kelima rukun ini. Ditambah tentunya rukun yang keenam, adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Iman dengan takdir yang baiknya maupun yang buruknya, semuanya dari Allah Jalla wa'as. Itulah makna albir. Jadi albir adalah iman wa ajza'uhu ad-dahirah wal batinah. Kebajikan itu adalah keimanan. Bahagian-bahagiannya, cabang-cabangnya yang dohir maupun yang batin, itu semua masuk dalam definisi albir. Sehingga sangat luas pengertian albir. Wa annaha sara'i'u ad-dahirah min iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nafaqatil wajibah. Masuk dalam pengertian albir juga adalah syariat-syariat yang dahir, yang tersebut dalam ayat ini, menegakkan sholat, membayar zakat, menyalurkan nafkah yang wajib, zakat maupun nafkah yang wajib yang lainnya. Ini masuk dalam definisi atau makna albir. Wa annahal a'malul qalbi allati hiya haqa'iquhu. Albir juga merupakan amalan-amalan hati yang ini merupakan hakikat dari albir. Apa amalan hati yang tersebut dalam ayat ini? Minas sabri, sabar. Wal wafa bil ahdi, menunaikan janji. Tidak suka ingkar janji. Fatanawwalat hadil khisalu jami'a aqsamiddin, sehingga perangai-perangai kebajikan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini mencakup seluruh macam-macam amalan keagamaan. Haqa'iquhu wasara'ihu, yaitu hakikatnya, intinya, amal batinnya maupun syariat-syariat dohirnya. Wal a'mal al-muta'alliqatu bil jawari wal qalb, mencakup amalan yang terkait dengan anggota badan maupun yang terkait dengan amalan hati. Inilah albir. Makna albir itu sangat luas. Wa usulul iman al-khams, mencakup pula pokok keimanan yang lima. Summa ahbaru subhanahu an hadhihi annaha hiya khisalu taqwa bi'ainiha. Kemudian Allah beritakan bahwasanya ini semua merupakan perangai takwa juga. Takwa itu sendiri ya, amalan-amalan tersebut. Ulaikal ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi kalau disebutkan secara terpisah, maka albir juga takwa, takwa juga albir. Tapi ketika disebutkan wa ta'awwanu alal birri wa taqwa, digandengkan langsung, maka albir itu beda dengan takwa. Ada apa keumuman dan ada kekhususan masing-masing dari dua kalimat ini, insyaallah kita jabarkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.